ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Dari siapa di mana, Pak? Hamba Allah di Makassar. Barakallahu fiik. Silakan pertanyaannya. Bismillah, Ustaz. Mau bertanya tentang hukum wanita safar karena tuntutan dinas pekerjaan di sebuah kantor pemerintahan. Oh iya. Baik, seorang itu ketika dia mengambil sebuah tanggung jawab, maka sebelum dia mengambilnya, dia pikir konsekuensi di belakangnya. Ya, kalau dia tahu ada konsekuensi-konsekuensi di belakangnya, dia lihat kesanggupannya di dalam hal itu. Kalau dia memiliki kesanggupan, dia ambil. Tapi kalau dia tidak memiliki kesanggupan, jangan dia masukkan dirinya ke dalam masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perempuan itu melakukan perjalanan tanpa mahram. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tusafirul mar'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir illa wa ma'aha dhu mahram." Tidaklah seorang perempuan melakukan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Dan telah terjadi kejadian-kejadian yang tidak bisa dihitung. Gara-gara perjalanan tanpa mahram ini mengakibatkan berbagai hal yang tidak baik di tengah manusia. Iya. Karena itu kalau dia ada tuntutan dinas untuk safar, maka dia bawa mahramnya, dia ditemani oleh suaminya atau oleh anaknya, siapa yang merupakan mahramnya. Kalau dia tidak sanggup untuk hal tersebut, maka dia selesaikan urusannya dengan kantornya. Di dalam hal yang seperti itu. Iya, dia lihat solusi untuk dirinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.